Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dari awal dulu, wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan ma dzakarahu al-musannifu min anna fa'ilahu yuthabu wa tarikahu yu'aqabu wa hadha yahtaju ila amrayn. Ini kan? Dan hukum wajib itu dihukumi sebagai, ya, baik yang fi'il, perintah untuk mengerjakan, maupun tarkan, perintah untuk meninggalkan. Ma dzakarahu al-musannifu, yang disebutkan oleh musannif itu oleh Al-Juwayni, yaitu min anna fa'ilahu yuthab, bahwa pelakunya diberikan ganjaran pahala. Kemudian wa tarikahu, orang yang meninggalkannya itu yu'aqabu, diberikan hukuman. Hadza yahtaju ila amrayn, maka ini membutuhkan dua hal, dua perkara. Nah, tafadhol Iqbal. Kencengin suara antum, Bang, enggak kedengeran. Al-awwal qayyada al-imtisal. Qayyada apa gimana, Bang? Qayyidul imtisali. Qayyidul imtisali listawabi, ay yusabu ala fi'lihi imtisala. Yusabu. Yusabu ala fi'lihi imtisala. Tani lau abbaro, lau abbaro bi qawli wa yastahiqqu, wa yastahiqqu ta'ibu al-iqabah badalun yu'aqabu lakana ahsana li anna min al-wajibati ma la yalzamu, ma la yalzamu, ma la yalzamu man taraka min tarkihi, min tarkihi al-iqabah. Al-iqabah maf'ul. Bal huwa tahta al-masyiati, mislu birrul walidaini, mislu birri mudafun ilaih, mislu birrul walidaini. Qala ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qad ajaba ba'du shurrahi shurrahi al-waraqati bima yufidu al-istiqamata al-ibarati. Faqad qala jalaluddini al-mahalli wa yakfi fi sidqi al-iqabi wujudihi, wujuduhu fa'il yakfi wujuduhu liwahidin min al-isati, min al-usati jama' dari ma'asi, min al-usati ma'al afwi an ghairi, wa yajuzu an yurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarki kama abbara bihi ghairu fala yunafi al-afwa. Wal wajib wa tani ahsanu li an wal jawabu, wal jawabu tani ahsanu li anna tarattab al iqab, li anna tarattab tarattab tarattab anam li anna tarattab, li anna tarattab al iqab la yalzamu fi husul al-iqab. Wallahu a'lam. Nah, lihat, perhatikan, ya. Hukum wajib fi'il untuk mengerjakan itu diberikan pahala, meninggalkan dapat dosa. Ini membutuhkan dua hal. Yang pertama, qaidul imtisal lisawab, Yaitu lihat, ini pengikatan persyaratan melaksanakan perintah itu dapat pahala, ay yusabu ala fi'lihi imtisalan. Tapi dengan syarat diberikan pahala ala fi'lihi atas perbuatan dia, itu kalau dia imtisalan, kalau dia niat mengerjakan perintah tadi. Ada orang sholat, dia gak niat karena terpaksa, karena gak enak, maka dia la yusabu. Paham gak disini? Imtisalan, karena memang dia niat mengerjakan perintah. Ya, barakallahu fikum. Lihat di footnote. Nah, coba dibaca di footnote di sini. Ya. Sabit. Yang dari kakak sholat. Wah, qada'uddin. Bayar utang, masa bayar agama. Warad, wa amma qada'uddin waraddu. Waraddu wal wada'i wal infaqu. Walakin la tawaba illa bi. Nah, ya perhatikan kapan seorang dapat pahala ketika mengerjakan perintah. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, itu kalau dia imtisalan, memang dia niatnya melakukan perintah. Ada orang dia haji umrah, ya enggak ada niat untuk melaksanakan perintah. Karena terpaksa, karena enggak enak, karena yang lainnya. Ada jihad karena terpaksa, enggak enak atau yang lainnya. Ini enggak dapat pahala. Lihat di footnote. Wadzalika kasholati wa shaumi, yang demikian itu seperti salat, puasa. Amma qada'uddain dan yang lainnya ya. Adapun membayar hutang. Bayar hutang ibadah bukan? Ibadah. Ya. Maka kapan dia dikatakan sah? Amma qada'uddain, bayar hutang, waraddul wada'i, mengembalikan barang titipan. Wal infaq 'ala zaujati, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Fayasihhu, maka itu sah, biduni niyatin, walaupun tanpa niat. Bayar utang, kadang orang gak ada niat bayar utang, ya terpaksa dicegat di tengah jalan, nah ayo bayar sini, gak bisa lagi afwan akhi. Nah, ya rumus afwan akhi udah gak bisa lagi, ayo sini balikin uang saya. Nah, karena dia tahu kita lagi ngambil gaji, dia datang. Nah, biasanya afwan akhi kan begitu. Ya enggak bisa afwan akhi lagi. Udahlah bayarlah. Ya, sah enggak bayarnya? Terpaksa. Sah. Ya, sah enggak? Sah. Menginfak kepada istri. Ya. Antum belum ngerti infak pada istri. Nah. Lihat Syekh Hafid, paham Abdul Malik, ngerti. Ya udahlah, ya, kesel sama istri. Ya. Misalkan ya Mas Bowo kesel sama istrinya. Ya, ngomong tadut dimarahin terus. Padahal lagi puasa 40 hari. Aduh. Ya udahlah. Kata istrinya, "Min sini uang belanja, Bang. Nih. Sambil marah-marah. Sah enggak infaknya? Tapi padahal ada niat kayak tadi. Enggak ada, sah. Lakin la thawaba illa bi niyatin. Namun itu semua tidak ada pahalanya kecuali dengan niat. Bayar hutang enggak ada pahalanya kecuali dengan niat. Balikin barang titipan enggak ada pahalanya kecuali dengan niat. Memberikan infak kepada keluarga, anak istri enggak ada pahalanya kecuali dengan niatnya. Barakallahu fikum. Ya. Taib asani yang kedua. Lau abdara biqaulih, seandainya beliau mengungkapkan dengan ungkapan beliau, wa yastahiqqu tarikuhu al-iqabah. Dan orang yang meninggalkan kewajiban itu dia berhak untuk mendapatkan iqab, untuk mendapatkan sanksi hukuman. Ini badalun sebagai badal pengganti dari yu'aqabu. Orang yang meninggalkan perintah, meninggalkan wajib pasti dihukum, kan pernyataan dia begitu tadi. Ya, pernyataan Al-Juwayni di matan kan begitu. Kata Al-Juwayni, ya, wal fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yuqabu ala tarkihi. Maka wajib ialah sesuatu yang diberikan pahala karena mengerjakannya, dan diberikan sanksi hukuman bagi orang yang tidak mengerjakannya. Kalau secara teori usul fikih demikian. Kalau kita berbicara di ranah manhaj, ya, ranah akidah, oh enggak. Itu akidah Mu'tazilah. Akidah Khawarij tadi malam kita sudah bahas. Akidah Wa'idiyah, yaitu yang mereka memastikan bahwa pelaku dosa pasti dapat. Pasti dapat dosa. Ini Mu'tazilah. Ini di antara usul akidah mereka, berpendapat pelaku dosa mesti dapat dosa. Ya, pelaku dosa mesti dapat hukuman. Tidak bisa tidak. Dengan istilah-istilah mereka al-istihqaq, al-muqabalah dan yang lainnya. Ya. Dalam mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar selain kesyirikan itu namanya tahta al-masyi'ah. Di bawah kehendak, tahta masyi'atillah, di bawah kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, tapi ini bicara tatanan fikih. Tapi tetap dikritik oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, seandainya beliau mengatakannya bahwa pelaku wajib itu adalah kalau ditinggalkan yastahiqqu tarikuhu al-iqabah. Maka orang yang tarikuhu, yang meninggalkannya, itu berhak mendapatkan iqab. Berhak mendapat atau layak mendapatkan iqab, hukuman, sanksi. Ini sebagai pengganti dari yu'aqabu, pasti disiksa. Maka kalau beliau menggantinya dengan ini, lakana ahsana. Maka tentu ini jauh lebih baik. Kenapa? Li'anna minal wajibati la yalzamu min tarkihi al-iqaba. Karena diantara wajib, hal-hal yang wajib itu tidak melazimkan, mengharuskan dari meninggalkannya mendapatkan iqab, mendapatkan sanksi. Bal huwa tahta al-masyiati, bahkan dia nanti di bawah kehendak Allah. Allah ampuni, Allah ampuni. Allah adab, Allah adab. Pokoknya demikian akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa, dosa besar sekalipun. Dosa besar sekalipun selain kesyirikan. Mislu birrul walidain, semisal berbakti pada kedua orang tua. Ternyata didurhaka. Sampai orang tuanya meninggal, wafat dalam keadaan murka kepada anaknya. Saya pernah kutip ini dari Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau, di kumpulan fatwa Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan orang tersebut masih bisa bertobat di dunia, masih dapat peluang diampuni. Dia beristighfar, bertobat, menyesal, kemudian dia bersedekah atas nama orang tuanya kalau dia mampu. Dia menjalin silaturahmi dengan kedua orang, dengan kerabat-kerabat kedua orang tuanya. Masih bisa. Nah, yang namanya berbakti pada orang tua, kalau dia berdosa, itu di bawah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik sekehendak Allah. Dan yang namanya durhaka kepada orang tua itu bukan kesyirikan, bukan kekafiran. Waqad ajaba ba'du syurahil waraqat. Nah, sebagian para pensyarah waraqat menjawab hal ini dalam rangka untuk tetap membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Juwayni. Dikasih alasan-alasan. Ya, semisal Al-Juwayni, ya, bima yufidu al-istiqamata al-ibarati, ya, agar yufidu memberikan faedah istiqamah, tetap istiqamah, maksudnya tetap benar, tetap dianggap benar, ibarah, ungkapan dari Al-Juwayni di atas, yaitu yang menyatakan yang namanya wajib yu'aqabu, ya, ala tarkihi, di iqab, diberikan sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Faqala Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Mahalli menyatakan, "Wa yaqfi fi sidq al-iqab wujuduhu li wahidin min al-usati ma'al afwi an ghairi." Kata Al-Juwayni. Ya, kata Al-Mahalli, Jalaluddin al-Mahalli. Beliau menyatakan, "Wa yaqfi." Ya, maka cukup fi sidq al-iqab, akan benarnya ya, hukuman wujuduhu, adanya hukuman. Maka cukup adanya benarnya hukuman liwahidin minal usati, yang diberikan kepada salah seorang dari pelaku maksiat. Ma'al afwi, disertai dengan adanya pemaafan, an ghairihi, dari selainnya. Ya, dari selainnya. Wa yajuz ay yurida, dan bisa jadi atau boleh jadi ungkapan beliau, ya tarattabu al-iqabu ala tarkihi, iqab, hukuman itu akan berdampak bagi yang meninggalkannya. Kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh selain beliau, oleh selain al-Juwayni. Fala yunafi al-afwa, maka hal ini tidaklah menutup peluang, ya, menafikan adanya pemaafan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal jawabu tsani ahsan, maka jawaban yang kedua ini lebih bagus. Li anna tarattub al-iqabi la yalzamu fihi usura al-iqabi, karena dampak dari hukuman itu tidaklah mengharuskan dia mendapatkan hukuman atau sanksi. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya. Tafadhol. Baca sini. Ya. Mirzam. Taqsimatun. Kasolati wa sumi wa nahmihima. Thani wajibun mukhayyarun, wahuwal wajibu alladhi khuyyira fihi al-mukallafu baina asya'a mahsuratin yujizi fi'la wahidin. Yujizi fi'lu fa'il dari yujizi fi'lu wahidin minha. Kahisolil kafarati min it'ami au min it'amin it'amin au kiswatin au atukin itkin au itkin. At-taqsimu tsani bi'tibari al-waqti wa huwa naw'ani. Al-awwalu wajibun mudayyaqun wa huwa ma tu'ayyinu ma ta'ayyana lahu waqtun la yazidu 'ala fi'lihi ka sawmi ramadana. Tsani wajibun muwassa'un wa huwa ma kana waqtuhu mu'ayyan yazidu 'ala fi'lihi kasolati. At-taqsimu tsalitsu bi'tibari al-fa'ili wa huwa naw'ani. Al-awwalu hasbuk cukup dulu ya. Walil wajibi taqsimatun, maka yang namanya wajib dia memiliki taqsimat, pembagian-pembagian. Ahamuha, yang namun di antara pembagian itu yang paling urgennya adalah salah satu. Ada tiga macam pembagian dari wajib. Yang pertama, ya, al-taqsim al-awwal bi'tibaril fi'li. Pembagian yang pertama berdasarkan tinjauan fi'ilnya, perbuatannya. Wa huwa naw'ani. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama, wajibun mu'ayyanun. Wajibun mu'ayyanun. Wajibun mu'ayyanun. Yang kedua, wajibun mukhayyarun. Kalau wajibun muayyanun, kewajiban yang sudah ditentukan. Kalau wajibun mukhayyarun, kewajiban yang dapat dipilih. Memilih melakukan perbuatan di antara yang wajib tadi. Kalau wajibun muayyanun wa huwa al-aktsaru, inilah yang mayoritas paling banyak, wa huwa al-wajibul ladzi la yaqumu ghairuhu muqamahu. Yaitu kewajiban yang tidak dapat dikerjakan oleh selainnya, yang sudah ditentukan tadi, muqamahu. Kedudukan dia enggak boleh digantikan oleh orang lain, semisal qasholati wa shaumi wa nahwiha, salat, puasa dan yang lainnya. Enggak boleh antum mengatakan badalin anu dong, ana mau ya pergi dulu salat gantiin ana ya. Enggak bisa kayak begitu. Ya. Puasa enggak bisa kayak begitu. Nah, kecuali pada berbagai kasus yang nanti insyaallah. Ya. Semisal badal haji, dia gak mampu badal haji ya. Kemudian hutang puasa orang tua yang udah meninggal. Nah, ini ada taksis mengenai hal ini. Ya, kasolati wa somi wa nahwiya. Kemudian wajibun mukhayyarun. Dia wajib tapi boleh memilih. Mukhayyar kan diberikan pilihan. Wa huwal wajibu alladhi khuyyira fihi al-mukallafu. Yaitu kewajiban yang mukallaf, orang yang dibebani oleh syariat, ya. Orang yang diberikan ya, hukum taklifi, ya, yang sudah wajib mengerjakan, untuk mengerjakan baina asya'a mahsuratin, beberapa hal yang sudah terbatas, beberapa hal yang sudah dibatasi, ya. Yujzi fi'lu wahidin minha, yang itu sudah cukup dengan melakukan salah satu dari pilihan-pilihan tersebut. Ya, ka khisalil kafarati, seperti penerapan kafaroh. Kafaroh apa? Kafaroh sumpah. Antum bersumpah demi Allah, saya akan begini begitu. Ternyata enggak begini begitu. Maka wajib bayar kafaroh. Bayar kafarohnya itu boleh memilih. Min it'amin, apakah memberikan makan orang miskin, au kiswatin, memberikan pakaian pada orang miskin, au itkin, atau membebaskan budak. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Min awsatin ma tut'imuna ahlikum wa kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kafaratun kafaratu aymanikum ila idza halaftum. Ini di Al-Qur'an Allah Ta'ala telah menjelaskan. Allah tidak mengadab kalian, menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang main-main, yang tidak sungguh-sungguh. Namun Allah akan menghukum kalian karena apa yang kalian yang telah sengaja. Tadi kalau sumpah enggak sengaja Allah tidak hukum. Yang kalau kalian sengaja sumpah kalian, maka kafarahnya adalah memberikan makanan. Berapa orang makanan pada orang miskin? 10. Tulis itu. Memberikan makanan berapa? 10. Ya. 10 orang miskin. Ya. Dari makanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Kalau makannya tiap hari rendang, ayam, ikan, ikannya ikan tuna, kepala kakap, maka sedekahnya ya kayak begitu juga. Jangan antum ini ya nasi uduk sedekahnya tiap hari makan kakap, rendang, tongseng, sate, kiraan bayar ya, kaparotnya itu kasih makannya nasi uduk, udah belilah goceng ya, di pagi-pagi itu geraha banyak, satu ikat 6.000, kasih bawahan jadi 7.000, ya Allah ya. Kasih 10 orang miskin 70.000. Enggak boleh. Ini mesti dengan persyaratan min ausati ma tutimuna ahlikum. Pertengahan yang kalian bisa berikan makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan makan kepada, memberikan pakaian kepada mereka. Berapa yang diberikan pakaian? 10. Pakaiannya apa? Pakaian. Pakaian yang zahirnya pakaian. Jubah. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Waduh, makanya kalau sumpah jangan main-main. Kemudian kata Allah, kalau enggak mampu, famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau enggak mampu, maka berpuasa 3 hari. Ya. Dzalika kafaratu aymanukum idza halaftum. Itulah kafarah kalian apabila kalian bersumpah. Tapi saya kan pakai insya Allah, tapi gak dilakukan. Gimana Iqbal? Tetap kena gak? Ya demi Allah, saya gak bakal datang lagi ke rumah ente. Insya Allah. Ternyata datang juga. Gimana Mbak? Kena kafarah gak? Hah? Kena kafarah gak? Sabit? Kena? Somul? Enggak. Apa dalil? Ya, kok tahu? Berkata tanpa ilmu syaumul. Kena enggak? Harus di. Kena apa dari? Loh. Nah, Nabi SAW bersabda, man halafa faqala insyaallah lam yahnas. Kata Nabi SAW, barang siapa ya, man halafa, yang bersumpah, kemudian dia mengucapkan insyaallah, dia melanggar kemudian, maka itu tidak dianggap dia melanggar sumpah. Mari sini. Jadi demi Allah, anda enggak bakal ke rumah ente lagi insyaallah. Habis itu ke rumah dia lagi. Ke rumah dia lagi. Maka tidak dikenakan kafarat. Nah, baik, berikutnya. At-taqsimu asani bi'tibari al-waqti. Kewajiban yang kedua berdasarkan tinjauan waktu. Wa huwa nau'ani. Nah, ini ada dua macam juga. Ada wajibun mudayyaq, ada wajibun muwassa'. Wajibun mudayyaqun, wajib yang mudayyaq. Artinya mudayyaq yang sempit, sudah disempitkan. Artinya waktunya enggak bisa enggak, waktunya cuma itu aja. Wa huwa ma ta'ayyana lahu waqtun, yaitu yang sudah ditentukan waktunya, la yazidu ala fi'lihi, tidak ada tambahan bagi tambahan waktu untuk mengerjakannya. Qasaumi Ramadan, ya, semisal puasa Ramadan dan yang lainnya. Zakat fitrah, ya, zakat mal kalau sudah di haul, masuk haulnya. Ya. Kemudian ibadah haji dari bulan tanggal 9 sampai 13 di bulan Arafah. Enggak bisa. Wah, ana lupa wukuf di Arafah tanggal 9. Oh, ntar dah, tanggal 14, ya. Tanggal 14 ana wukuf di Arafah sendirian tuh. Sendiri dia. Ana tanggal 9 cium Hajar Aswad. Iya, enggak ada orang. Enggak ada orang kecuali ya, petugas-petugas atau yang lainnya. Tanggal 9 ke Arafah semua. Tanggal 9 anda kesempatan cium Hajar Aswad. Jadi anda enggak sempat wukuf di Arafah. Ntar ganti tanggal 14. Oh, tak bisa. Karena ibadah yang haji ini itu wajib pembagiannya itu bi'tibaril waqt. Berdasarkan tinjauan waktu sudah ditentukan, tidak ada la yazidu ala fi'li. Tidak ada tambah waktu. Ya, zakat fitr. Oh, nanti anda deh bayarnya deh. Ya, habis sholat id, ya sudah, itu enggak dianggap. Itu cuma sedekah biasa. Dia berdosa karena enggak bayar zakat fitr. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Nah, ini waktunya sudah ditentukan. Baik. Wa wajibun muwassa. Sebenarnya zakat fitr itu muwassa karena ada pilihan dari waktunya. Tanggal sekian sekian sekian, batas akhir imam khutbah. Salat ini, ya, muasa berarti. Nah, wajibun muasa. Wa huwa ma kana waqtuhu al-muayyadu yazidu ala fi'lihi kas-salati. Yaitu yang waktunya, waktu pelaksanaan wajib tersebut itu yazidu ala fi'lihi. Ada tambahan waktu untuk mengerjakannya. Semisal salat, makanya salat ada yang namanya waktu ikhtiari, ya. Ada yang waktu, ya, antum gak bisa di awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Kalau gak bisa juga, nanti di, ya, di kodok. Ya, karena safar. Di kodok, kemudian dijamak dengan sholat yang masuk di waktu berikutnya. Jamak takhir. Nah, ambar kalau begitu. At-taksimu as-salis. At-taksim as-salis. Ammar, baca. Ainiyun. Ainiyun. Wahwa ma talaba asyari'u fi'lahu min kulli mukallifin bi'ainihi. Kas salawati al-khamsi. Athani wajibun kifaiyun. Wahwa ma talaba asyari'u husulahu min ghairi ta'yinin fa'ilihi. Min ghairi ta'yini fa'ilihi. Kassolati ala al-mayyiti wa dafnihi wal adani wal qadai fal wajibu al kifaiyu yatahattamu ada'uhu ala jama'atil mukallafina fa idza qama bihi min man yahsulu bihi al maqsudu saqata 'anil baqina wallahu a'lam. Nah, yang berikutnya pembagian wajib yang berikutnya bi'tibaril fa'il, berdasarkan tinjauan fa'ilnya, orang yang melakukannya. Wa huwa naw'ani. Nah, ini juga ada dua bentuk juga. Yang pertama wajibun ainiyun, yang kedua wajib kifai. Nah, wajib aini itu apa? Wa huwa ma talaba syari'u fi'lahu. Yaitu yang dituntut, diminta oleh syari', oleh Allah fi'lahu, untuk mengerjakannya. Min kulli mukallafin, dari setiap orang mukallaf. Dari setiap orang mukallaf bi'ainihi, untuk mengerjakan zat ibadah tersebut. Semisal sholat 5 waktu. Ini wajib aini. Artinya dia mesti mengerjakan. Enggak bisa enggak, semuanya. Ya. Yang kedua wajibun kifai. Wajib kifai. Apa itu? Ma wa huwa ma talaba syari'u husulahu min ghairi ta'yini fa'ilihi. Yaitu tuntutan syari', tuntutan Allah, husulahu, agar dikerjakan tuntutan tersebut, min ghairi ta'yini fa'ilihi, tanpa menentukan pelakunya, tanpa menentukan orang yang mengerjakannya. Semisal sholat al-mayyit, sholat jenazah, itu wajib kifai. Ya, wadafnihi, memakamkannya, wal adzan qada, ya, menetapkan hukum. Fal wajib al-kifai, maka wajib kifai ini yatahattamu itu ya adalah harus. Maka wajib kifai itu harus, sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan, keniscayaan, ada uhu penerapannya, pelaksanaannya, ala jama'atil mukallafin, bagi sekelompok jamaah mukallafin, para hamba yang dibebankan syariat. Fa idza qama bihi man yahsulu bihi al maqsudu saqata 'anil baqi. Nah, apabila ya, ada qama bihi man yahsulu, yaitu man yahsulu, ada orang yang sudah mengerjakan, qama bihi, sudah mengerjakan hal tersebut, terpenuhi al maqsudu, dari apa yang diminta ya oleh Allah, saqata 'anil baqi, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya, dari yang lain. Kita mau ada yang meninggal di lingkungan kita, semuanya berdosa kalau satu pun tidak ada yang menyolati, yang memandikan. Selama yang meninggal itu adalah ahlul kiblah, ahlul tauhid. Ya, barakallahu fikum. Walaupun dia punya hutang sekalipun, karena Nabi nggak mau nyolatin orang yang berhutang, tapi Nabi menyuruh sahabat untuk tetap menyolatkan. Paham gak sih? Tapi kalau dia adalah ya pelaku kesyirikan, syirik akbar, ya, apalagi terindikasi paham-paham yang nyeleneh, paham-paham kekafiran, paham komunis, liberal, ya, pengikut aliran sesat, Ahmadiyah, Syiah, lah, ya, atau dia nggak sholat, ya, karena mazhab Imam Ahmad, orang yang nggak sholat murtad. Orang yang enggak sholat murtad. Madzhab yang lain memang tidak murtad, selama dia meyakini sholat itu wajib, tapi dibunuh. Madzhab Syafi'i menyatakan orang yang meninggalkan sholat memang tidak murtad, tapi dibunuh oleh penguasa. Dibunuh. Ninggalin sholat berat. Ya, lebih gila dosanya daripada zina, daripada makan riba. Barakallahu fiik. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kalau ada orang yang enggak mau salat, katanya salatlah sebelum, kalau enggak salat nanti disolati. Siapa? Enak aja. Kalau enggak salat terus disolati. Enak aja. Enak. Udah enggak salat seumur hidup, salat cuman Jumatan aja. sholat cuma setahun dua kali. Terus pas mati disolati, nah, antum aja yang solatin sana, anak enggak. Ya, nah ini pendapat yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, dan ini ketetapan dari madzhab Hanbali. Ya, dan sebagian Syafi'iyah mengkafirkan juga orang enggak solat, sebagaimana dikutip oleh An-Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ya, sebagian Syafi'iyah, walaupun yang muktamad tidak kafir, hanya dibunuh. Ya. Dipenggal kepalanya. Ya intinya enggak enak dua-duanya. Nah, itu bilang serem ya enggak sholat ya. Tapi ya itu ya sedikit aja. Karena saya sering mendengar sholatlah kalau kamu enggak mau sholat nanti disolati. Kalau kamu mati sholati. Enak banget. Orang enggak mau utang aja Nabi enggak mau buat sholatin. Lebih berat mana? Enggak bayar utang apa enggak sholat? Enggak usah dijawab. Itu istimam ingkari. Masa dijawab ya. Baik. Nah, berikutnya al-mandub wal mubah. Al-mandub wal mubah. Qala al-muallifu Imamul Haramain Al-Juwayni rahmatullah alaih wal mandubu ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Berkata Al-Juwayni rahimahullah ta'ala, mandub adalah yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Walayu akabu. Dan tidak diberi sanksi, diberi hukuman ala tarkihi bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah kalau bahasa kita sekarang. Wal mubah. Ini sunnah dalam dalam terminologi fikih. Ada nanti sunnah dalam terminologi manhaj, lain lagi urusannya. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Itu udah urusan akidah manhaj. Kalau sunnah ya, salat sunnah setelah salat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, itu sunnah dalam tatanan bahasan fikih dan usul fikih, jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Wala yu'aqabu ala tarki wal mubah. Berikutnya sekarang mubah. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu yang tidak diberikan ganjaran pahala atas perbuatan dia yang mengerjakan dan tidak diberikan hukuman bagi yang meninggalkan. Nah, kita bahas sekarang wal mandu. Nah, Mas Bowo pada Syekh Bowo al-Muwahhid Mutlaq. Muwahhid Mutlaq. Yandabuhum. Karena dia berasal dari Nadiba Yandabu Nadban. Terus Jumu'ah makruhi idhafatan ila annahu yajibu an-naqsa fiha amadat as-sunnatu ala dhalika yaqulu katibi al-madhubu idha i'tabartahu i'tibaran 'amma wajadtahu qadiman muqaddimatun muqaddimatun lahu au tadkaru au tadkarun au tadkarun tadkar itu masdar dzakara yadhkuru dzikran dzikran tadkaran akana terus kana min jinsihi alwajibu au la alladhi min jinsihi alwajibu kana rafil salawati ma'a qara'iha alladhi min ghairi jinsihi as-siwati wa tahdhil ifthari is iftar wa tahdhil as-suhuri wa ma'na al-kalam wa ma'na kalamhi anna anna man hafadha 'ala al-mandubati hafadha 'ala al-wajibati wa man qasara qasara qasara fil mandubati fa huwa 'urdatun li anna li an li an yuqassira fil wajibati. Nah, selembar dibaca mantum. Oh, banyak banget antum bacanya. Ya. Al-qismu atsani al-mandub. Jadi nadi bayan dabu mandub ismaqul berarti ya. Wal aslu al-mandub ilaih. Asalnya adalah mandub ilaih, ada jar majrur. Fahudifa harfu jar, maka huruf jar dihapus. Kenapa? Difahmin makna untuk memudahkan makna ini dipahami. Wa wulughatan secara bahasa mandub ini ismu maf'ulin minan nadbi. Nadiba yadabu nadban. Apa itu an-nadab? Ya seruan maknanya addu'au seruan ilal fi'li, seruan untuk mengerjakan sebuah fi'il. Ya. Wa qayyadahu ba'duhum sebagian mereka para ulama al-usul mengikat atau mempersyaratkan makna doa ini ya makna doa makna nadab adalah doa yaitu seruan itu dengan ila amrin muhimin seruan yang penting. Faqala sya'ir seorang penyair berkata la yas'aluna akhahum hina yandabuhum ya mereka tidak meminta kepada saudara mereka hina ketika yandabuhum ketika mereka mengajak ketika ia mengajak kepada mereka fin naibati naibat itu masaib ya, dalam berbagai musibah-musibah ala maqala burhana ya, dengan apa yang dikatakan di atas bukti-bukti. Nah, wastilahan secara istilah matalaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin yaitu nadab atau mandub adalah apa yang dituntut oleh syari' oleh Allah untuk mengerjakannya dengan tuntutan tapi ghaira jazimin tidak pasti tidak ditekankan semisal bersiwak ya enggak kata Nabi ya laula asyqa ummati la amartuhum bisiwak 'inda qulis shalah seandainya tidak memberatkan umatku maka pasti aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap mau salat ya tapi karena ya memberatkan ya sudah ini dianjurkan saja warwatib ya, salat sunnah ya qobliyah ba'diyah ya qobliyah subuh ya qobliyah ba'diyah zuhur qobliyah ba'diyah asar. Karena pendapat yang rajih asar juga ada ba'diyah. Berdasarkan hadis Aisyah. Ya, qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah maghrib juga ada. Kemudian qobliyah dan ba'diyah isya. Jadi yang enggak ada sebelum sesudah dan sebelumnya itu hanya subuh. Sesudahnya enggak ada. Asar ada. Ya, pernah kita bahas di kajian di sini itu di Kifayatul Akhyar. Alas lagi ngulangin lagi nanti capek. Ya. Kemana-mana lagi ntar. Taib ya. Kemudian tatayyub yaumal jumah, memakai wewangian pada hari Jumat. Ini dianjurkan. Wal qaidul awal, maka perhatikan. Ya. Syarat pertama ini li ikhrajil muharram. Untuk mengeluarkan muharram, maka segala hal yang muharram itu enggak masuk di sini. Ya. Wal makruh wal mubah Wal qaid as-sani, syarat yang kedua di ikhraji al-wajib, untuk meninggalkan yang wajib. Nah, karena al-Juwayni menyatakan mandob yusabu ala fi'li, diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, tapi tidak diberikan sanksi atas yang meninggalkannya. Maka di sini enggak masuk di sini muharram makruh. Ya, karena muharram kalau dikerjakan dosa. Makruh kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan pahala dalam tatanan usul fikih. Ya, mubah dikerjakan enggak dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Sementara mandub dapat pahala. Ya. Baik. Kemudian wal mandubu kama qala al musannifu, mandub sebagaimana yang dikatakan oleh al-Juwayni, yusabu al mukallafu ala fi'lih, maka mukallaf diberikan pahala atas perbuatan dia. Wadzalika biqasdil imtithal, tapi dengan syarat kayak kembali tadi, dengan niat melakukannya itu melaksanakan perintah, mengamalkan sunnah. Kenapa? Ya, sunnah Nabi bersiwak. Kenapa bersunnah? Ah, biar dianggap ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Sama dakwah, dakwah itu dakwah. Berdakwah ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah. Antum melaksanakannya setelah memenuhi syarat, setelah memenuhi syarat, ya, niatnya karena Allah. Bukan karena enggak enak sama yang lain. Enggak enak sama yang lain. Enggak enak sama yang lain. Nahi munkar, mencegah kemungkaran, tahdzir di situ. Mentahdir pelaku yang dianggap menyimpang. Jangan karena ingin dianggap mentahdir orang. Ingin karena Allah. Kenapa antum tahdir dia? Ya daripada ntar saya ditahdir juga. Ya. Berarti ibadahnya konyol ini. Mesti karena imtisal. Imtisalan. Niat karena melaksanakan perintah. Kalau orang belajar usul fikih, dia akan kokoh di atas ilmu. Gak goyang. Dia tahu. Ya, barakallahu fikum. Ngerti enggak di sini? Ya. Jangan ikut-ikutan berarti. Ada orang yang ikut nahi mungkar dengan mentahdir pelaku yang dianggap menyimpang, kenapa? Ya, ngerti enggak? Enggak, ya, ikut-ikutan aja. Oh, biar dianggap. Nah, ini enggak benar kayak begini. Biar dianggap. Nah, ini enggak benar. Mesti imtisal. Ya, dia niat laksanakan perintah Allah. Hakadha. Mana lagi tadi? Ya. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak diberikan sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Wal mandubu khadimun lil wajibi. Mandub itu adalah khadimun lil wajib, yang akan membantu kewajiban. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allah memerintahkan pada malaikat untuk memeriksa amalan sholat sunnah hamba. Apabila didapati amal-amal wajibnya kekurangan, ditambal dengan sholat sunnah. Fahuwa dafi'un kawiyun, maka dia adalah pembela yang sangat kuat. Atau faktor pendorong yang sangat kuat. Alal iltizami bil wajibat. Ya. Atas iltizam yang wajib-wajib. Jadi faktor penolong yang sangat kuat, pembantu yang sangat kuat untuk menutupi yang wajib. Kata Nabi SAW apa? Wa ma yataqarrabu abdi, ya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku binawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku mencintai dia. Masya Allah. Ya. Ya, idafatan ila annahu, nah ini sebagai penyandaran bahwa sunnah amalan mandub tadi yajburu an-naqsa, dia dapat menambal, menutupi an-naqsa, hal yang kurang fiha, dalam kewajiban, hal-hal yang wajib. Kama dallatis sunnatu, sebagaimana ini ditunjukkan oleh sunnah, ala dzalik, atas hal tersebut. Yaqulu Syatibi, al-Imam Syatibi menyatakan di kitab beliau Al-Muwafaqat, al-mandubu idza tabartahu, mandub apabila Anda mengungkapkannya i'tibaran, dengan sebuah ungkapan amma, ya, yang umum, wajadtahu, maka Anda akan mendapati mandub tersebut khadimanil wajibi, sebagai pembantu amal-amal wajib. Li'annahu imma muqaddimatun lahu, karena yang namanya mandub itu, ya, dia apakah sebagai muqaddimah permulaan dari wajib, au tadzkarun bihi, atau sebagai tadzkar, ya, dia adalah masdar dari dzakara yadzkuru dzikran tadzkaran, sebagai pengingat dari wajib. Kana min jinsihi alwajib aula, maka apakah dia dari jenis yang wajib atau tidak? Falladhi min jinsi, ya, falladhi min jinsil wajib kan nawafil, semisal kalau dari jenis yang wajib, yaitu dia sebagai pendamping dari wajib, semisal salat sunnah as-salawat ma'a faraidiha, salat sunnah rawatib. Walladhi min ghairi jinsihi kasiwak, dan yang bukan pendamping wajib, semisal bersiwak. Wa ta'jilil iftar, menyegerakan berbuka. Wa ta'khiris sahur, mengakhirkan sahur. Wa makna kalamih anna man hafadha 'alal mandubati hafadha 'alal wajib. Maka makna ucapan Syatibi di atas bahwa siapa yang menjaga ya amalan-amalan yang mandubat, yang sunnah, maka otomatis hafadha 'alal wajibat. Maka otomatis dia akan menjaga amalan-amalan yang wajib. Nah, wa man qassara fil mandubat, maka barang siapa yang meremehkan amalan-amalan mandubat, fahuwa urdatun, maka dia urdah, kemungkinan besar juga, la an yuqassira fil wajibat, akan meremehkan pula amalan-amalan yang wajib, yang sunnah aja dia remehin. Nah, tayyib barakallahu fikum. Ya. Lanjut berikutnya. Ya. Akbar. Fadhal Akbar. Wa ta'atu takunu bimtisali amrillahi ta'ala. Fakana mandubu ma'muran bihi haqiqatan. Qala ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Wa hadha amrun amun yashmalu al wajiba wal manduba. Wa sayati insya'allahu ta'ala fi babil amri in Apa ya Rabbi inkisam? Apa ya Rabbnya? Fa'il dari ya'ti, berarti? Inkisamun amri ila amrin ijabin wa amrin istihbabin. Wa yusamma al-mandubu wa yusamma al-mandubu sunatan wa mustahabban wa tatawu'an wa naflan. Wahada ala rohil jumhuri khilafan lil hanifiyati ladzina ja'alu al manduba muradifan lin nafli wala karo hatta indahum fi tarkihi wa farraqu baina sunnati wa nafli wa ja'aluha a'la minhu rutbatan fa in kanat mu'akkadatan fatarkuha makruhun tahriman wa in kanat ghairu Wa in kanat ghoiro mu'akkadatin fatanzihan. Baik. Berarti kan beliau menyatakan wa jumhur al-usuliyin, mayoritas para ulama usul, mereka berpendapat ala annal manduba ma'murun bihi haqiqatan, bahwasanya mandub itu makmur, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, ya, hakikatan, secara realnya, hakikatnya. Kama taqaddama fit ta'rif, sebagaimana yang telah disebutkan di definisi. Apa itu mandub? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Nah, kenapa disebutkan sebagai apa namanya sebuah hal yang makmur? Li'anna al-manduba ta'atu. Karena mandub itu adalah sebuah ketaatan. Wa ta'atu takunu bimtisali amrillah. Yang namanya ketaatan itu berarti pelaksanaan perintah Allah. Fakan al-mandub ma'muran bihi haqiqatan. Maka mandub jadilah sesuatu yang diperintahkan secara hakikinya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Hada amrun amun. Ini perintah umum. Berbuat baik. Ihsan itu umum. Yashmalu al-wajiba wal manduba. Yang mencakup wajib atau mandub. Allah memerintahkan pada kalian, berarti diperintahkan berbuat baik dan ihsan. Wa sayati insyaallah, akan datang insyaallah taala fi babil amr, di bab amr, inqisamul amr. Pembagian amr ila amrin ijab, ila amrin istihbab, kepada perintah yang situ adalah wajib dan perintah yang maknanya adalah mustahab sunnah. Wa yusama al-mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawwu'an wa naflan. Mandub dinamakan sunnah, mustahab, tatawu, naflan. Ingat ya, sunnah ini dalam tatanan fikih, usul fikih. Jangan dibawa-bawa ke manhaj. As-sunnah. Alaikum bisunnah. Beda. Ustaz sunnah. Beda ini ya. Nanti ustaz sunnah dikerjakan berpahala, kan? Dikerjakan gak apa-apa. Itu lain lagi. Biker sunnah. Aduh, lain lagi ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau menurut Al-Qadi Al-Husain Al-Imam ya, salah seorang pemuka madhab Syafi'i, mustahab, tatawu, ya sunnah itu berbeda, bukan muradif. Ya. Bukan muradif kalau menurut Al-Qadi Al-Husain. Ya, kalau sunnah menurut Al-Qadi Al-Husain, ini ulama besar madhab Syafi'i, adalah perbuatan yang dilakukan Nabi terus-menerus. Ini sunnah dalam tatanan fikih. Mustahab yang dilakukan Nabi sesekali dalam tatanan fikih. Ya, tidak terus-menerus. Tatawu ialah anjuran Nabi untuk mengerjakan, tapi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tatawu. Tapi itu perbuatan yang dilakukan, biasa dilakukan manusia, Nabi memerintahkannya. Nah, ini menurut Al-Qadi Al-Husain, menurut ulama madhab Syafi'i. Ya. Nah, barakallahu fikum. Namun istilah yang mandub ini sebagai sunnah, mustahab, tatawu, naflan, ini oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya. Hada ala ra'yi al-jumhur. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Khilafan lil Hanafiyah. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah alladzi ja'alul manduba muradifan lin nafli. Yang mereka menjadikan mandub itu sebagai muradif, sinonim dari an-nafl. Wala karahata indahum fi tarkihi. Maka enggak ada kemakruhan menurut mereka ketika meninggalkan mandub tersebut. Wa farraqu baina sunnati wan nafli. Mereka membedakan antara sunnah dan nafl. Faja'aluha a'la min hurubatan. Mereka menjadikan sunnah itu lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, dibanding an-naflu. Ya. Ini sama Hanafiyah dengan Al-Qadi Al-Husain. Ya, barakallahu fikum. Fa in kanat muakkadatan, apabila sunnahnya itu adalah sunnah muakkadah, fatarkuha makruhun tahriman, maka meninggalkannya itu makruh tahrim, haram. Makruh, makruh menurut ulama usul. Ya, terlebih ulama mutaqaddimun, itu tahrim itu, makruh itu jangan langsung dipahami di benak kita yang kita kenal. Kalau dikerjakan ya dibenci tapi enggak dosa. Makruh itu menurut ulama dulu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tahrim, makruh lafadznya makruh, tapi hukumnya seperti hukum haram, berdosa. Kalau tanzih baru yang kita kenal saja. Ya. Tanzih. Nah. Nah, kalau kata ulama Hanafiyah, salat sunnah muakkadah. sunnah muakkadah. Ditinggalkan dosa. Karena itu muakkadah. Tapi kalau ya misalkan sholat qobliyah maghrib, kan kata Nabi liman syaa, bagi siapa yang mau. Berarti bukan muakkadah. Qobliyah maghrib. Ditinggalkan hanya tanzih. Makruh saja yang kita kenal. Baik, barakallahu fiik. Wal qismu tsalits al-mubah. Berikutnya sekarang al-mubah. Nah, Abdul Malik, tafadhol. Ma'lanu, apa tuh ma'lanu? Mu'lanu. Mu'lanu wa ma'lanu. Yukolu ba'a ulanu wasyirihi. Bisirihi. Bisirihi. Azharu wa abaha ar-rajulu ma'lahu. Uzina. Adina. Adina. Fil. Fil akhdi wa tarki wa istibahu wastibaha itu fi'il istabaha wastabaha an-nasu al-ushba rumput al-ushba aqdamu ala ala ra'yihi wa istilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi ka'irtisali li tabarrudina Mubasharati masdar basyara yubashiru mubashara layali asyami wa kharaja bil qaidil awali wa huwa ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal-mandubu li'annahu ma'murun bihima dah cukup ah. Kok kayak mau nyambung kalimatnya, berhenti itu udah. Berarti kan al-mubah ya, mubah apa itu secara bahasa al-mu'lan, yang diumumkan. Nah, ini secara bahasa yang mu'lan, yang diumumkan, diiklankan, wal ma'zuna fihi, yang diizinkan. Ini secara bahasa. Nah, ada juga yang mengatakan dia adalah sesuatu yang dilapangkan, diluaskan, itu mubah. Yukol ba'a fulanun bisirrihi. Si fulan menampakkan baha, menampakkan, mengumumkan bisirihi, rahasia dia. Azharahu, dia menampakkan. Wa abahar rajulu malahu, mengizinkan dimana. Si fulan memubahkan hartanya. Adina fil al-akhdi wa tarki, mengizinkan untuk diambil atau tidak diambil. Wastabahan nasu al-ushba, orang-orang istabahan, mengizinkan al-ushba, artinya rumputan. Ay aqdamu, aqdama yuqdimu, mengizinkan, mereka mengizinkan ala ra'yihi, bagi pengembala untuk memasuki rumputnya biar hewan-hewannya makan. Nah, ini secara bahasa. Wastilahan secara istilah, ma yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, yaitu yang tidak ada kaitannya larangan, perintah atau larangan pada zatnya. Ya, pada zat perbuatan itu, karena perbuatan semata tadi. Semisal al-iktisal li tabarrudi. Ya, mandi untuk mendinginkan badan di bulan Ramadan, boleh. Wal mubasyarah layali asyam, berjima dengan istri di malam puasa Ramadan. Wa kharaja bil qaidi al awwali, maka tidak termasuk dengan qaid al awwal, syarat yang pertama, yaitu ma yata'allaqu bihi amrun, yang tidak ada kaitannya dengan perintah, maka tidak termasuk di sini wajib mandub. Kenapa? Karena yang namanya wajib mandub ma'murun bihi ma, keduanya diperintahkan. Ya. Itu la yata'allaqu bikullin min fi'lihi wa tarkihi sawabun wala iqabun. Enggak ada kaitannya. Ya, enggak ada kaitannya perbuatan dia tadi dengan melakukan atau meninggalkan, tidak ada kaitannya dengan pahala atau iqab. Nah, barakallahu. Ini mubah. Berikutnya. Apa? Sabit baca itu. Yastalzimu ijabal fi'li aw tarjihahu wala tarjiha bil fi'li ala tarki bil mubahi bal huma sawa'un. Berikutnya wa kharaja bil qaidi tsani wa huwa wala nahyun. Mubah ini la nahyun, yang tidak ada kaitannya dengan larangan. Ya, maka kalau tidak termasuk di sini muharram, makruh, karena muharram dan makruh dilarang. Li'annahu manhiyun anhuma, karena keduanya dilarang. Wa kharaja bi qaidi salis wa huwa li dzatihi. Maka tidak termasuk di sini, tidak ada kaitannya dengan perintah, larangan, pada zatnya, pada zat perbuatan mubah tersebut. Karena perbuatan tersebut ma idza kana al mubah wasilatan li ma'murin bihi. Ya, yaitu apabila mubah tersebut adalah sarana untuk melakukan perintah, maka dia bukan mubah lagi. Ya, maka fa innahu yata'allaqu bihi amrun. Kalau begitu dia terkait dengan perintah. Ya, lakinna lidzatil mubahi, tapi bukan zat perbuatan mubah itu. Tapi karena ada kaitannya. Ya, jadi status hukumnya bukan mubah lagi. Bal likaunihi sara wasilatan, namun karena status itu sebagai wasilah. Ya, yang akan menghubungkan au kana al mubahu wasilatan liman hiyan anhu, atau keluar dari definisi ini zat mubahnya tadi. Ya, keluar di sini selama kalau mubah tadi yang pertama tadi apa? Menjadi wasilah untuk sesuatu hal yang diperintahkan. Apakah wajib atau sunnah? Maka mubah ya hukumnya berubah lagi. Tapi bukan dengan zat perbuatannya. Tapi karena kaitannya. Ya, berikutnya ialah mubah tersebut wasilah liman hiyan anhu. perbuatannya mubah, tetapi menjadi wasilah ya untuk sebuah perbuatan yang dilarang, semisal makruh atau ya haram. Maka menjadi haram. Fa innahu yata'allaqu bihi nahyun, maka ada kaitannya dengan larangan. Lakin la lidati, tapi bukan zatnya, zat dari mubah tadi, tapi karena ada kaitannya. Wa innama likaunihi sara wasilatan, contoh statusnya mubah menjadi wasilah, misalul awal, misal yang pertama, fal aqlu bahwa mubahun fil asl, makan itu, makan minum hukum asalnya mubah. Lakin law tawaqqafa alaihi baqaul hayati, namun kalau kehidupan ini baqaul hayati, berlangsungnya sisa hidup ini, tawaqqafa alaihi, tergantung dengan mubah tadi, sara ma'muran bihi, maka yang makan namanya tadi, makan tadi mubah, menjadi sebuah sesuatu yang diperintahkan. Ya, lima taqaddama berdasarkan pembahasan yang lalu. Misal yang kedua, aqlul fahika, makan buah mubah kan? Makan buah. Ya. Masalan fahuwa mubah. Lakin law adda ila tafwiti shalatil jama'ati. Namun kalau hal itu menghantarkan kepada tertinggalnya salat jamaah fil masjid, di masjid sara manhiyan. Jadi mandi yang mengupasnya kelamaan, ya. Mengupas kedondong, bangkuang, ya. Mengupas apalagi buah yang lama, apel dikupas. Makan apel mubah kan? Mubah, tapi karena kelamaan, sudah azan, lama tuh jadinya kan? Jadinya yang tadinya mubah, jadinya mandi terlarang, haram bisa haram. Ya. Kama taqaddama. Wa min ta'rifil mubah, maka dari definisi mubah ini menjadi jelaslah bahwasanya dia bukan ma'muran bihi, bukan sesuatu yang diperintahkan. Kenapa? Karena amar perintah itu berkonsekuensi wajibnya mengerjakan fi'il, atau yang paling kuat untuk menguatkan mengerjakan fi'il tadi. Maka tidak ada tarjih penguatan bagi pelaksanaan untuk meninggalkan pada perkara yang mubah. Bahkan keduanya adalah sama. Sampai sini dulu ya. Udah kita siap-siap salat Jumat. Subhanallahi walhamdulillah, syukur alhamdulillah.